गेरा का जो है मध्य वांगला सुन चिलिया मध्य भागवत हुन और यकान कोनो नाला मदो हुन ने देवांदा तमा को जी देवांगल को गिरदा दवन सलातो अलल नबी वनो फातिहा Mabu itu ender Al-Quran. Anji kuhun dan jauh sudah, kuhun dan jauh sudah. Kaya ahib di nonggirka di rumah. Si ahib ini wirka di Fatih. Ahib ini wirka di salat anak Nabi. Arai ahib ini jawa pun kalau mungkin dengar. Sebab tu kuhi makan bumai kubur itu. Anu kaya afang kubu defil di tiara yang nung kampu kau maju. Nung kasa nung yang deku ohi tu yang nung wanda. Itai kan nung. Itai na ya dah salawa untuk yang nung demang lah peung aja. Tapi nung ya afang aji tu gay nung. Kaya wil tu pun ya lah. Kono gua nigi tu gay nung. Fana kung fak kung nung itu ya lah. Anu nung olah haro. Fok ino yude mako kankwalo. Dina kano. Morena de haru dini fok. Hebi nakadi dewanga. Ewirda de ofati. Ewirda kadi salatu ala nabi. Hipi niradido jogo. Fanda hino gu. Mungona hika maha kwarat. Mungko nyande be koyonti kwa biyer kwa ayo. Gorko esubi. Nanguno e monanga. Fok yu yudu. Hai sedangkan yu yudu. Ido di. Ofati. Ya salatu ala nabi. Nawal kudu wala. Al-Quran ufokka di kuwanu. Ya hati saja nabi yu ufokka di kuwanu. Ido. Oh Al-Quran ini hati saja ufokka ala cipi koki endi. Ido kanji hai si anangan di tahan maha hutor di. Allah ini nyonya mati, tapi ya hutur gitu. Yang di si ajun jadi waktu ya tota aku ikut pedana di si ajun. Yang di pun Allah maya mirma. Ya yun di nori pun. Oh Fatih, setelah tahun Nabi kan kau ya sih ujung itu rawan nu anda apa Allah ya mirma. Anda doh kau ingin tidak ya mirma Allah wanda. Kita ini orang awil dah kiri kiri alu dah yang diarai awil sedikit yang miror Allah. Si Allah huri maka diwir dah kiri arai ngandi Allah ino ibu. Kami do arai Allah huri mahu bermutiara mana dia tak peden dia. Makin nunggu yang yaitu Allah yang tanunem mau kabar yaitu mau katen. Begitu dia dina kan. Aji saji din kalau kuari tong ya kalau kurang kau anda ini oki. Oki yang katanya warba benda sendiri. Kau Al-Quran. Yang aji saji. Wil tu jual ya ben. Undang kanyu kau kotor aja. Kalau wil tu jadi. Undang kanyu kau mati. Jadi apa lagi tu komandara ada view tu? Eh ini mana? Toro down, konya mana? Ini tung tung. Orang rumah, sihir rumah dah orang macam la. Rumah si seingat ni. Rumah si si pada orang dah diri akak sihir rumah yang kono. Eh tung kau faktor esok. Saya diam. Defoe kau bermotif. Makin nyong kau wakil lara dewan salam juga. Kalau mungkin sini dari dewan dah lara ikon nyong dah bisa lamu. Dewan kalau di perawan berhenti tak ikon lemah. Ikon lemah dah dengan kasihan ni cekodak tu berhalal. Ikon si cekodak pas hebah halal. Dan dorah halal. Nongka di jaya ti dewan dah. Mara iya kuwan da yangka de bihaji mara di konfok pa abin dan cek barai. Eh siwa nong lapu di jauh. Si Yoreno de Mir. E si yo ndijo ma ko nam mo sabora wujjaali o fenaali o jamfaal. E nanni ndijo di do haa e jaka mo woni e dakki le ni haa e ko mo kiri mo woni mo wona. Mm sam ko woni dakki le jawdi ko fi yo dallo ni no ko armi. O dallo haala makko on jawle harmude. Le maton no hare da per maton de limete e der bewanda o rindante baraj ara ile no wonti dewa e nandi no alla himo yidi en mo yidani o yo en wakilo ara ina nyanali salaji mede ala non wel si gido fi dina ka ngara non kanu anyani salamu o ya fini tu non ko alla woni gido gaino jogi to la dewangal yertaga ma ande di ma di fongal ko ya fiuti bi am o barki alla e duaw gidi wona di bona e mo iri di dunya e musiba di kam ko ti alla o yambi e yo yo e duo ko je kado jabi na nay onon ti fi mi wo ka di duaw ma kom bura ta jabor be malaika bi baw be yata Allah kam ko be duyo Allah jabi ne e ma tu waliya be gongu be kadi men kadi ko wanno e ma ki tuju ona yo e meddi be duaw di o barka Allah e majji wonde Allah kadi mo yidi dum ya be makko ben du oto kon do weltina zaati makko si weli Allah non hebi ke tum fo hewa ay bay non adna mojjo e la haram ay bay non mojji reji din fo be ma ki koron ku dawo kay ko ya fimtu tu Allah toro dam e dengal ga waw dawo fo no fatana Allah ne maati salatul fatihi la bi tamda ya latif la durure e hore sandigi ndo no fandore denda nga lajuji di fop keban e kisam fu on gelite won maati boyo fi wan yaaji be duade fi denda nga lajuji fop adna ila ka Allahu akbar.